sama karo siateku kelak, tapi kenangan sila terlupakan. Kuneku ingat najaku pusuku, sangga kita ku pantai biru barenda, ras kita ridi-ridi. Mulina sembahe narim barenda, kena udan kita datas kereta. Tapi genduari kita sirang daun, perbanlah senang du baby bi bangkila, suruh nakena kita tanai banci jumpa. Kang tadi ngi pulau Batam karongku, aku tadi ngikutan. Ugang isi banari tamasaya tertimah.